kemenangan. Judi, judi menjanjikan kekayaan. Judi, judi meracuni keimanan. Pasti, pasti karena perjudian orang malas dicuai harapan. Pasti, pasti karena perjudian perkumpulan ramai menyesatkan. Yang beriman apalagi yang awal, yang menang bisa menjadi jahat. Apalagi yang kalah, yang kaya bisa jadi melarat. Apalagi yang miskin, yang senang bisa jadi sengsara. Apalagi yang susah, uang duit najis tiada berat. Kekayaan. Cuni keimanan.